ku sendirian dalam kesepian, hingga engkau datang dan menghangatkan. Aku tak percaya di dunia ini masih ada hati seperti hatimu. Mengerti, you are the sun.